الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang mana sekarang? Wa in ini masih kot ya? Kot. Kot kemarin masuk kalau fi'il madi maknanya apa? Hah? Tahqiq dan takrib. Baik. Sekarang masuk ke fi'il mudhari ya. Qa faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa inda khalat ala al-mudari'i dallat ala ahadi ma'nayaini. Wa inda khalat, apabila qad masuk ala al-mudari'i ke fi'il mudari' dallat, maka dia menunjukkan ala ahadi ma'nayaini. Dia menunjukkan pada dua makna. Ahadihima, boleh dibaca ahadihima, tabi' dari ahadi ma'nayaini. Boleh ahaduhuma wahuwa, begitu. Boleh ahadahuma, yakni begitu, takdirnya itu semua. Ya, ahaduhuma at-taqlilu. Nah, yang pertama adalah at-taqlil. Apa makna at-taqlil kalau qad masuk ke fi'il mudhari? Ai taqlilu wuqu'il fi'li. Sedikitnya, jarangnya. Ya. Sedikitnya atau jarangnya terjadinya fi'il. Nahu qad yajudu al-bakhilu ay yaqilu wujuduhu. Ya. Kan si bakhil, ya bakhil dengan sifatnya. Enggak mau infak, enggak mau berderma. Ini jada yajudu berderma. Si bakhil berderma tapi pakai qad. Nah, ini maknanya adalah at-taqlil. Yaitu apa? Yaqillu wujuduhu. Yaqillu juduhu. Ya, jarang sekali jud, sikap judnya, sikap berjermaknya. Nah, kemudian asani yang kedua at-taksir, ai taksiru wuqu'il fi'li. Ya, taksir banyak, namun di sini kita artikan sering. Nah, kalau yang taklil kita artikan jarang. Kalau yang sani taksir maknanya sering atau kerap terjadi. Taksiru wuqu'il fi'li, kerap terjadinya fi'il. Contoh qad yajudu al-karimu. Nah, si karim orang yang dermawan, dia berderma. Berarti maknanya qad kerap kali, sering kali. Si karim orang yang berderma, ya, orang yang dermawan itu berderma. Ayak suru juduhu, sering sekali dermanya dia, sikap dermanya dia itu sering sekali. Bisa dipahami ya? Nah, ya. Kalau dikatakan qad yajtahidu al-kaslanu, yajtahid berarti qad yajtahid, berarti maknanya apa? Taklil atau taksir? Taklil. Taklil. Baik. Ya. Qad yajtahidu al-mujtahidu, ya namanya aja udah mujtahid. Berarti gimana maknanya, apa maknanya? Taksir. Nah, taksir. Ya. Qad yal'abu faza quratal qadamiyah. Berarti maknanya apa tuh? Taksir atau taklil? Hah? Taksir. Sering faza main bola. Ya. Tapi kalau dikatakan siapa sini yang jarang main bola? Riyandi. Ah. Qad yal'abu Riyandi quratal qadamiyah. Baru maknanya taksir. Bahkan ini gorib. Aneh ini. Ya enggak? Aneh kalau Riyandi main bola. Ya, biasa main karet. Masya Allah. Ada lagi tadi. Ya. Wa qad tadkhulu 'ala al-mudhari'. Nah, terkadang si qad masuk kepada fi'il mudhari'. Ya, namun ternyata enggak memberikan makna taklil atau taksir. Wa tufidu at-tahqiqa, malah memberikan makna tahqiq yang sebersihnya itu ada pada fi'il mudhari. Contoh, qad ya'lamu ma antum 'alaihi. Ya'lamu yaitu Allah. Ya. Berat, apakah Allah kita maknai masuk ke fi'il mudhari ya'lam? Taksir, sering. Allah sering tahu gitu apa yang antum alami. Atau malah lebih kufur lagi, Allah jarang tahu gitu. Ini dua-duanya kesesatan. Berarti ya, kalau dimaknai qad ya'lam taksir atau taklil, itu menafikan ihatah, kesempurnaan liputan ilmu Allah SWT yang syumul. Ya, sifat ilmu yang ada pada Allah SWT itu pada puncak kesempurnaan. Enggak ada ruang sedikit pun dari kekurangan. Ya. Nah, makna taksir apalagi taklil itu kekurangan. Kekurangan pada sifat ilmu, dan Allah dinafikan dari itu. Berarti maknanya bukan taklil atau taksir, qad ya'lamu ma antum alaihi. Berarti maknanya apa? Tahqiq. Ai ya'lamu ma antum alaihi haqqan. Yaitu dia mengetahui apa yang kalian alami, benar-benar dia mengetahui. Nah, itu maknanya. Ya. Wa hadhil alamatu, dan tanda-tanda ini, qad yang masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari, min awalil kalimati, dia itu di awal kalimat. Ya. Di awal kalimat. Wala tadkhulu 'alal fi'lil amri aslan, dan dia enggak bisa masuk ke fi'il amr aslan sama sekali. Enggak ada tuh maknanya qad idrib. Ya, enggak bisa. Baik. Wa qawluhu was-sin wa sawfa. Sudah berikutnya sin dan sawfa. Ya. Wa huma alamatani khassatani bil mudhari. Keduanya adalah tanda yang khusus untuk fi'il mudhari. Iddakhalata 'alaihi. Ya. Apabila ya, fi'il mudhari dimasuki oleh dua ini, sin atau sawfa, sara zamanuhu mustaqbalan. Ya, maka jadilah zamannya mustaqbal, di waktu yang mendatang. Ba'da an kana muhtamalan lil hali wal istiqbali. Ba'da an kana, setelah sebelumnya itu muhtamalan. Ya, ada kemungkinan lil hal, untuk saat ini, wal istiqbal, atau untuk masa yang datang. Namun ketika masuk harfu tanfis, ya, harfu sin atau sofa, maka itu sudah ditentukan pasti zamannya mustaqbal, bukan lagi hal. Paham enggak? Sini. Misalkan saya katakan fi'il mudhari begini. Ya dribu, apa namanya? Yadhabu sarimin ila suq. Yadhabu sarimin ila suq. Si sarimin pergi ke pasar. Ada kemungkinan. Ya. Zamanu zahabi sarimin ya kana muhtamalan lil hal wal istiqbal. Ya, waktu perginya si sarimin ke pasar itu ada kemungkinan saat ini. Ya, yadhabu sarimin ila suq, si sarimin pergi ke pasar, apakah saat ini atau ada juga kemungkinan nanti. Namun kalau saya katakan saya dhabu sarimin ila suq, berarti masanya bukan nilhal lagi, tapi apa? Nah, listikbal, yaitu masa mendatang. Nah, nanti masa mendatang itu dipisah lagi dengan sin atau saufa. Ya, taib. Nahu sayakumu zaidun, zaid akan berdiri. Wasaufa yakumu amrun, ya, dan si amr kelak dia akan berdiri. Nggak akan berdiri. Ya. Nah, kenapa saya katakan tadi terjemahannya saufa itu kelak? Kelak sama akan beda ya. Misalkan saya katakan begini. Ya, sarimin akan pergi ke pasar. Yang antum pahami apa? Ini bahasa Indonesia nih. Sarimin akan pergi ke pasar. Sebelum nanti kita cocokkan dengan sin dan saufa. Apa maknanya? Sebentar lagi. Ini sin tanfis. Nah, kalau saufa taswif. Ya, kalau saufa taswif. Kalau saya katakan sarimin kelak akan pergi ke pasar, berarti apa? Kelak. Kelak. Ya, someday. Ya, gitu kan. ya, suatu saat nanti, ya, gitu. Ngerti gak sini? Ya, Chandra kelak akan menikah, kelak, tahu deh, 35 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Tapi kalau Faza akan menikah, apa yang anda pahami? Wah, ntar malam nih janjian. Ya saya, Faza akan menikah. Wah, saya tazawwaju Faza. Waduh, ntar sore kayaknya akad ini. Malamnya itu bulan madu. Ya enggak, belum kepikiran mas saya. Masih kepikiran main futsal, gimana ngebobol bawa gawang si Herlin, gitu aja udah pikirannya. Mujahid, mana Mujahid? Oh lagi ngambil kitab ya? Sama si Rizky. Lagi tadi, illa anna saufa, namun saufa, aksaru istiqbalan minasin. Di masa mendatangnya itu aksar, dia lebih lama, ya, daripada sin. Li anna kasratal hurufi, karena banyaknya huruf. Itu apaan? Ada paket buat saya itu. Iya. Iya iya. Tadi salah ordernya. Ya kasih ya. Qadarullah. Salah. Tapi udah terlanjur abangnya jalan, saya udah minta cancel atau dibatalin, tapi udah jalan, ya udah kasihan. Mahal lagi. Hah? Belum 4. Aduh, qadarullah ya. Mana lagi tadi? Tuh kan? Mana tuh tadi tuh? Kenapa saufa kok lebih lama masa mendatangnya? Kan kalau sin cuma 3 huruf ya? Sin ya 1 huruf. Ya, kalau saufa berapa? Sin, waufa. Nah, berarti li anna kasratal hurufi, karena banyaknya huruf, tadulu ala kasratil makna ghaliban. Itu menunjukkan akan lebih banyaknya makna. Ghaliban, umumnya demikian. Ya. Nah, saya dipahami sini. Ya, ngerti ya? Ini karena ada di Matan al-Jurumiyah. Kemarin juga di Mumti juga udah kan? Ini pengulangan ini. Gimana enggak mumtas si muslih ya begini ceritanya. Diulang lagi. Ya enggak? Masya Allah. Ya, gimana enggak mudeng itu? Ya, pawas. Ya. Masih enggak mudeng, pawas? Mudeng enggak? Taib. Wa qawluhu wa ta'utanisi as-sakinati. Nah, perkataan al-musannif berikutnya, tanda yang terakhir dari yang beliau sebutkan di sini, ta'tanis as-sakinah. Wa hiya alamatun khassatun bil madi. Dan ta'tanis as-sakinah itu khusus untuk fi'il madi. Ya, kenapa demikian? Isyaran bita'nisil fa'ili. Ya, untuk memberitahukan, menginformasikan, dia masdar dari apa? Asy'ara, memberitahu, menginformasikan, untuk menginformasikan akan taknisnya fa'il au naibihi atau naibul fa'ilnya mu'annas. Jadi ketika fi'il madi diberikan taknis, maka ini untuk menunjukkan bahwasanya fa'il dari fi'il tersebut atau naibul fa'il dari fi'il tersebut adalah mu'annas. Apakah mu'annas hakiki atau majazi? Nahu, ja'a sakratul mauti bil haq. Ya, apa di irab ja'at? Ja'at fil madi. Mabni ala fath. Terus ta'nis as-sakinah. Ya, la mahalla lahu min al-i'rab. Sakrah apa? Fa'ilun marfu. Wa la matrafihi ad-damma wa huwa mudaf al-maut mudaf bil haqqi jar majrur muta'alliq dengan dengan ja'at. Ya. Taib. Kenapa dikasih ta'nis ja'at? Karena fa'ilnya adalah mu'annas. Duribat alaihimu zillatu wal maskanah. Ya. Duribat. Nah, tadi fi'il bina lil ma'lum. Sekarang bina lil majhul. Duribat fi'il madi. Mughayyiru sighah. Ya. Taib. Alaihim jar majrur muta'alliq dengan duribat. Az-zillatu naibul fa'il. Nah, kenapa dikasih ta'nis? Karena naibul fa'ilnya adalah mu'annas majazi. Wal maskana wawaw atifah. Maskana ma'atuf kepada az-zillah. Ya. Paham sini ya? Ya, ja'at hindun. Duribat hindun. Nah, begitu. Taib. Waqad kuyidat at-ta'u bikauniha sakinatan. Dan ta' itu mesti dipersyaratkan dia sukun. Ta' ta'nis as-sakinah. Kan ta' ta'nis ta' mu'anas sakinah, sukun. Kenapa kuyidat diikat dengan persyaratan ini? Ya, ihtirazan minal mutaharrikat. Itu untuk membedakan dari ta yang berharokat. Ya, karena kalau nanti ta yang berharokat, fa innaha khasatun bil asma'i. Ya, nah dia khusus untuk isim-isim. Ka Fatimah tahtu, ko idatin. Ya, Fatimah, ko ida Aisyah. Ya, nah itu untuk isim. Baik. Ya. Nah, nanti juga ada ta yang muncul di sama, sama yang maknanya hunaka. Sama. Ya, tulisannya seperti summa, tapi sama. Nah, sama maknanya hunaka. Nah, terkadang sama itu dikasih ta'nis. Sammat. Nah, apakah sama berarti fi'il madi? Bukan. Ya, sama bukan fi'il madi. Baik. Dia adalah ya, apa berarti itu? Ya, naam, zarab. Taib. Wal muradu bisukuni ta'i, yang dimaksud dengan sukunnya ta' di sini, annaha sakinatun fi asli wad'iha, bahwasanya dia sukun pada asal peletakannya. Ya, memang dari sononya dia udah sukun. Ya. Bunyi apa itu? Oh, meja. Langsung seudon kita ya. Pazak janjian ini. Ini kan kecil-kecil kentutnya gede. Ternyata bukan ya. Ah, udah seudon aja. Soalnya bunyinya emang itu sih. Iya. Langsung gak curiga ke muslih, karena muslih udah kebayang, gak gitu bunyinya. Bunyi granat. Ada kita tadi. Ya. Wal muradu bisukuni ta annaha sakinah, itu ya. Fi asli wadiha. Ya, dia sukun pada asal peletakannya atau sukun dari sononya gitu. Fala yadurru tahrikuha li'aridin. Maka tidak mengapa kalau diharakati karena ada arid, ya ada tujuan. Kenapa demikian? Kaltika isakinain, seperti berjumpanya dua sukun. Nah, tak ta'nis as-sakinah, sukun. Nah, kemudian fa'il atau naibul fa'il dari fi'il yang dimasuki oleh ta'nis tadi ternyata diawali juga oleh sukun. Misal alif lam. Maka sukun ketemu sukun. Enggak boleh. Harus ngalah si ta'nya. Dikasih harokat. Dan ketika dikasih harokat itu enggak ngaruh. Qalat ikhruj 'alaihinna. Ah, tuh lihat. Qalat ya. Si istri Al-Aziz berkata, ukhruj alaihinna, Yusuf, keluar kamu menuju mereka itu, ibu-ibu yang lagi gosipin aku itu. Ya, qalat ikhruj, qalat fil madi, fa'il domir mustatir takdiruhu hiya, tak ta'nis as-sakina, ukhruj bil amr, fa'il domir mustatir takdiruhu anta, alaihinna jar majrur, gitu ya. Qalata ataina ta'iin. Qalata. Ya. Qalata ataina ta'iin. Nah. Itu oh iya. Tak ta'nis as-sakinah ini, ya, ketika fa'ilnya adalah apa namanya musanna, maka dikasih apa? Alif. Kalau dikasih alif, berarti kan nggak mungkin. Qalat, ada alif juga. Alif ketemu alif, nggak mungkin kan? Qalat, misalkan kita katakan Hindun dan si siapa itu CS-nya Hindun cewek, misalkan Salma atau Da'dun atau Su'ad, ya. Ya. Qalata Hindun wa Ummu Salma, misalkan. Ummu Salma. Ya, qalata. Berarti ya, dua itu. Qalat Hindun wa Ummu Salma. Afwan, kalau di awal. Sekarang misalkan kita katakan di awal. Inna Umma Salma wa Umma Fulanin qalata. Kalau di awal kalimat tetap mufrad ya. Qalata. Nah, mana fa'il dari qalata? Alif ta'nis. Alif tasniyah. Nah, ta'nis ketemu sama alif. Enggak mungkin kan? Qalat terus gimana? Enggak mungkin. Maka diharokati si ta'nis. Enggak masalah. Ya. Sudah selesai di sini mengenai tanda fi'il. Jadi tanda fi'il apa aja? Qad, sin, saufa, ta'nis, as-sakinah. Wa huwa salah satu anwa'in. Dan fi'il ada tiga macam. Ya, madin. Yang pertama madin. Fi'il madin. Yu'rafu bita'i ta'nis as-sakinah. Tahu dari mana kita fi'il madi? Dia diketahui dengan adanya tak sakinah. Atau dia bisa dimasuki oleh tak sakinah. Nahu qamat wa qa'adat. Itu. Ya. Minhu diantaranya juga. Ni'ma bi'sa laisa asa alal asoh. Berdasarkan pendapat yang paling sahih. Ni'ma bi'sa laisa asa juga adalah fi'il. Ya. Berdasarkan pendapat yang paling sahih. Kenapa? Karena bisa dimasuki oleh ta'nis. Nikmat, bi'sat, laisat, asat. Nah, antum di Al-Ajrumiyah dan juga di syarahnya Al-Mumti kemarin belum belajar ya, nikmat dan bi'sa, asa. Nah, ini nanti akan diajari insyaallah di Al-Mutamimah. Qala asy-Syari' Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi hafizahullah ta'ala. وقوله وهو ثلاثة أنواع أي الفعل من حيث هو, yaitu fi'il terbagi, dia menjadi tiga bagian, yaitu fi'il ya dari aspek dia sendiri ya. Innama kanat al-af'alu, kanatil af'alu, langsung praktek tuh kita, kanat tata anis ketemu dengan al. Innama kanatil af'alu salasatan, yang namanya fi'il-fi'il itu ada tiga. Li'anna al-azminata salah satu. Karena yang namanya azminah jamak dari zaman, ya, nama yang namanya waktu itu ada tiga juga. Idil fi'lul ladhi huwal hadasu. Karena fi'il adalah suatu hadas, kejadian. Imma mutaqaddimun an zamanil ikhbar. Apakah dia mendahului zaman dikabarkan fi'il tersebut? Kalau saya katakan doroba Zaidun Amron, ini namanya ikhbar. Saya mengabarkan pada antum nih. Doroba Zaidun Amron. Berarti fi'il mutaqaddim. Fi'il mendahului an zamani dorb. Doroba Zaidun Amron an zamani dorbi Zaidin Amron. Mendahului kabar yang saya katakan ini sudah lebih dulu daripada waktu kejadian pemukulan si Zaid terhadap si Amr. Au muqarinun lah, atau berbarengan. Ya, berbarengan. Ya, namanya fi'il, namanya zaman itu ada tiga. Ya, karena ya fi'il adalah kejadian. Apakah kejadiannya lebih dahulu dari waktu dikabarkan, atau bersamaan dengan waktu pengkabaran, au mutaakhirun anhu, atau belakangan. Ya, belakang. Waalaikumsalam. Udah? Ada? Berapa total diambil bukunya? kan pesan 24. Yang ini baru 20, yang 4-nya masih apa proses pengiriman, masih di pengiriman. Oh, nyicil. Ini baru 20. Bayarnya nyicil kalian tuh? Enggak. Yang 4-nya belum lunas. Udah. Loh, kok bisa gitu? Iya, enggak tahu. Ah, insyaallah berarti abba dasar kita mulai itu la taiful isyarat. Ya. Di sini aja di sini. La taiful isyarat. Mana lagi tadi? Si itu kenapa sakit? Farudin. Sakit apa? Pusing. Hah? Pusing. Pusing. Kasih korma lah. Enggak dikasih kali sini korma. Giliran dia minta enggak dikasih. Korma banyak juga. Nabil, kormanya ente boikot dia. Mana lagi tadi? Ya. Fal awwalu al madi, maka yang pertama fil madi. Ya. Wasani Al-halu, ini waktu afan, ini waktu zaman ya. Zaman kan ada tiga, yang pertama zaman madi lampau, yang kedua hal saat ini. Wasalis al-mustaqbal, akan datang. Waqad jama'aha Zuhairun, si Zuhair mengumpulkannya ini fi qawlihi dalam ucapan beliau. Wa a'lamu ma fil yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin amin. Ya, saya mengetahui ma fil yaumi, ya, apa yang terjadi pada hari ini, ya, wal amsi, dan kemarin, qoblahu, dan sebelumnya lagi. Sebelum kemarin berarti apa? Lusa, kemarin lusa. Walakinnani, namun saya, berarti ini menandakan apa? Saya mengetahui fil yaum, hal, ya, ams, wa qablahu, berarti apa? Madi. Walakinnani, namun saya, an ilmi ma fi ghadin ami, namun saya ami, artinya buta, namun saya buta, artinya saya enggak tahu, an ilmi ma fi ghadin, tentang ilmu apa yang akan terjadi, god, ya, apa? Besok, berarti apa? Mustaqbal. Ya, berarti itu waktu ada tiga tuh. Ini diungkapkan oleh si Zuhair. Masya Allah. Untuk ngasih tahu ilmu aja pakai syair ya. Ngasih tahu apa? Waktu. Nah, gitu. Antum bersyair juga dong muslim. Buah kedondong, buah kecapi. Ya. Sekarang siang, besok pagi. Ya, gitu. Musyair juga dong, ah muslim, ayah muslim, cuma jadi anak mana sih muslim? Iya, ini Riyadi, cuma antum dari sono pedalaman Sambas, suku Polo-Polo. Sampit deh, Sambas itu dia. Ya, mesti bersyair dong. Wa ma dhahaba ilayhi al-musannifu min anna al-fi'la salasatu anwa'in wa huwa madhhabu al-basriyyin wa huwa sahih. Dan yang diterapkan, diyakini ya oleh musannif, yaitu Al-Hattabi, penulis kitab Al-Mutamimah ini, bahwa fi'il itu ada tiga macam. Ini madhabnya ya ulama nahwu yang ada di Basrah. Inilah yang sahih. Wadahabal kufiyun, sedangkan ulama nahu yang ada di negeri Kufah itu berpendapat ila annahu kismani, bosannya waktu fi'il itu cuma dua, ya, dua bagian, dua macam aja. Bi'isqatil amri, pembagian fi'il ya, pembagian fi'il, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, sedangkan kaum kufiyun mengatakan fi'il itu dua macam aja. Bi'isqatil amri, dengan menggugurkan fi'il amar. Kenapa mereka gugurkan fi'il amar? Padahal kan fi'il amar mustaqbal, ya. Bina'an ala annahu maqtata'un minal mudhari. Muqtata'un ya. binaan, karena ini diambil berdasarkan kesimpulan binaan ini dibangun pendapat ini ala annahu, bahwasanya fi'il amr ini muqtata'un, itu diambil dari fi'il mudhari. Ya, id aslu idrib, karena kalimat idrib asalnya apa? Masalan indahum, menurut mereka, menurut ulama kufiyun, litadrib, masuk lamul amr ke fi'il mudhari. Ya. Ya, idrib aslinya litadrib. Hendaknya kamu pukul gitu. Berarti masuk lamul amr. Nah, berarti litadrib fil mudhari majzum dengan lamul amr. Hudifat al-lamu, maka lam amrnya dihapus. Ya. Takhfifan, dalam rangka meringankan ucapan. Summa ta'u, kemudian taknya juga dihapus tuh. Tadrib, tak mukhotobahnya. Ya. Kenapa dihapus? Li khaufil tibasil amr. Karena dikhawatirkan apa? Adanya iltibas, kesamaran amr. Fi'il amr itu hina izin bil mudhari, dengan mudhari. Halatal waqfi, ketika waqaf. Summa utiya bi hamzati alwasli, kemudian didatangkan hamzah wasal. Kenapa mesti hamzah wasal didatangkan? Min ajli nutki bisa kini, karena ya ucapan, supaya enak diucapkan ketika sukun. Masa adrib adrib adrib, emangnya dia orang nganjuk ngawi ngawi gitu kan, ngalamin ya, ya ini kan gak mungkin. Nah, maka idrib fasara idrib. Nah, ini pendapatnya ulama mana? Kufiyun. Wa qauluhu madin, ya, perkataan al-Hathabi fi'il yang pertama adalah madin. Asluhu madiyun, asalnya adalah madiyun. Ini kok temen yang ngawi nganjuk magetan. Madi madiyun bitahrikil ya'i, dengan diharokati ya, munawwanatan munawwaman munawwanatan, ya, yang ya'nya tersebut munawwanah. Apa artinya munawwanatan? Tertanwin, ditanwin. Ya. Namun fastus kilat al harokatu alal ya. Namun kok ribet ya? Jadi berat harokat tadi, harokat madiyun itu pada huruf ya. Kan ada ya-nya ya. Fastus kilat berat. Nah, kita terjemahin ribet gitu, ya. Ribet. Ya. Ribet bet gitu. Ribet bet dah. Di pengucapan hurufnya, ya, ya, ribet bet. Fahudifat, akhirnya dihapus tuh harokatnya, tanwin. Faltaqosakinani, akhirnya berjumpa dua sukun, ya, dua sukun alia'a dengan huruf ya, ya, dengan huruf ya. Ma'at tanwini, fahudifat alia. Padahal ya-nya tadi ditanwinkan. Ya, ya-nya yang dia bertanwin. Fahudifat ya. Maka ya-nya dihapus. Fahudifat al-ya'u liltika isakinain. Karena berjumpa dua sukun, jadilah madin. Ini sama pada isi-isi mankus yang lain ya. Semisal apa? Da'in. Aslinya apa? Da'iyun. Ja'a da'iyun. Laqad da'a da'iyun al-mad'uwa. Si da'i mengajak kepada mad'u, orang yang diajak. Da'iyun. Ribet bet. Fastus kilat al-harakatu al-liya. Itu kan. Terasa berat itu. Ribet bet. Jadi ribet ya. Dihapus akhirnya. Wa huwa ma dalla ala hadasin. Nah, sekarang fi'il madi itu apa sih? Nah, yang dia menunjukkan kepada sebuah hadas, sebuah kejadian. Waqa'a, yang terjadi qabla zamani takallumi, sebelum waktu pembicaraan. Ya. Misal saya katakan qoma Zaidun. Nih saya ngomong qoma Zaidun. Ini zaman takallum al-an. Nih saat ini. Qoma Zaidun. Udah terjadi belum qiyamu Zaid? Udah, berarti dia qad hadana waqa'a. Ya. Waqa'a al-qiyamu atau qiyamu Zaidin qabla zamani takallumi, sebelum waktu pembicaraan ana ini. Qabla zamani takallumi ana, sebelum waktu pembicaraan ana ini. Ya. Nahu qama Zaidun qada Amrun wa qaddamahu ala ghairihi limaji'ihi ala al-asli id huwa muttafaqun ala bina'ihi. Nah, Al-Hattabi qaddamahu, dia lebih mendahulukan fi'il madi tadi ala ghairihi daripada selainnya, yaitu pada fi'il mudhari dan amr. Kenapa? Limaji'ihi ala al-asli, karena dia datang berdasarkan asalnya. Id huwa muttafaqun ala bina'ihi, dia datang berdasarkan asalnya, itu memang begitu dia. Fa'ala begitu. Id huwa muttafaqun ala bina'ihi, karena fi'il madi ini, fi'il madi ini muttafaq, disepakati akan bina'nya, akan kemabniannya. Ya, beda nanti fa'ala yaf'alu. Nah, yaf'alu dia enggak bina. Apa yaf'alu? Misalnya saya katakan yadhabu sarimin ila suq, apa i'rab yadhabu? Fi'il mudhari. Ya, apa? Marfu, mansub, majrur. Apa mansub, marfu, apa majzum? Antum mau bilang marfu, majzum, mansub, berarti dia bukan bina. Berarti dia apa? Mu'rab. Paham enggak sini? Ya, apalagi fi'il amr. Ya. Fi'il amr. Fi'il amr kan mabniyah. Namun kan tadi menurut Kufiyun apa? Dia adalah hasil proses dari fi'il mudhari yang majzum dengan lamul amr. Idrib li tadrib. Nah. Baik, mana lagi tadi? Ya. Wa qawluhu wa yu'rafu ayyumayyazu. Dan fi'il madi diketahui, yaitu maksudnya dibedakan anil mudhari. Fi'il madi dia dibedakan dari mudhari. Wal amri dan amr dibedakannya dengan apa? Bita ita'nisi as-sakinati, dengan ta'nis as-sakinah. Ya. Qamat Hindun qa'adat. Qamat Hindun wa qa'adat. Ya, yang fi'il mudhari enggak ada ta'nis as-sakinah. Ya, yadribu. Ya. Hindun yadribu, enggak mungkin kita katakan yadribut Hindun. Yadribut Hindun, mana ada? Dorobat Hindun. Kalau fi'il mudhari tadribu. Oh, kasih ta'nis tadribunya. Tadribut Hindun. Tadribut, ribut bet. Aduh. Nah, mana lagi tadi? Ya. Qala al-Faqihi, kata al-Faqihi. Nah. Anak mana nih? Oh, anak mana? Ulama nahu ini. Nah. Anak mana? Lau qala nahu qama wa qa'ada, seandainya seorang mengatakan qama wa qa'ada. Ya, afwan. Seandainya beliau Al-Hattabi mengatakan, kan Al-Hattabi di mata mengucapin apa? Ya, nahu qamat wa qa'adat gitu ya. Nah, kata Al-Faqihi mengomentari Al-Hattabi penulis Mutamimah, seandainya penulis Mutamimah ini mengatakan qama wa qa'ada, lakana aula, tentu ini lebih utama lagi. Ya, kenapa? Di annahu alladhi yaqbalu ta'ah. Karena yang dapat menerima ta', ya. Kan qoma dapat menerima ta', ya. Ya, kok ada dapat menerima ta', bukan? Iya, itu berarti dia fayumayyazu biha. Maka itulah dia dibedakan dengannya. Dia bisa menerima ta', gitu. Intaha. Aduh, ini khilaf ya antara dua master. Kita kroco iya-iyain aja dah. Wa qawluhu wa minhu. Nah, kata Al-Hattabi di antara fi'il madi nikma wa nikma bisa, gitu kan? Laisa asa alal asah, berdasarkan pendapat yang paling sahih. Ai liqabuliha ta'atnisi. Ta'a maf'ul dari qabul. Qabul masdar beramal amal. Yaitu karena nikma bisa alaisa asa itu dapat menerima ta'nisi as-sakinati. Taqulu nikma wa bisa, antum katakan nikmatil mar'atu Aisyatu, sebaik-baik wanita adalah Aisyah. Bisatil mar'atu hammalatul hatab, seburuk-buruk wanita adalah si Ummu Jamil. Ummu Jamil, akhwat mana tuh Ummu Jamil? Akhwat Quraisy. Akhwat Quraisy. ya. Demenannya siapa? Nah, demenannya Abu Lahab. Demenannya kayak enggak paham demenannya. Istri. Itu ya, istrinya Abu Lahab. Gitu. Ya. Nah, Hammalatul Hatab ini julukan dari Allah ya. Si tukang pembawa kayu bakar, karena dia fitnah Nabi terus. Nabi ngajak orang kepada Allah, dakwain orang, si Ummu Jamil ini datangin orang, dia kayak suaminya. Nabi SAW datang ke Fulan, ngajak, ucap la ilaha illallah segala macam. Ya Abu Lahab sama istrinya, jangan mau ikutin dia. Nah, kayak gitu. Nah gitu. Ya. Nah, Ibnu Qayyim menyatakan nanti ada itu para naib syaitan, para wakil-wakil syaitan yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Punya salap, salapnya Abu Lahab. Nanti ada lagi orang munafik. Orang munafik itu ciri khasnya yasudduna an sabilillah. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah itu, hati-hati antum ya. Jangan jadi pemutus orang mengenal Allah. Punya salap dan salafiyah. Nah, salapnya si Abu Lahab, salafiyahnya sih Ummu Jamil. Allah musta'an. Seburuk-buruk wanita adalah si Hammalatul Hatab. Berarti bi'sa dan nikmah adalah fi'il. Fi'il, bukan isim. Ya. Tuh dari mana? Dapat menerima tak ta'nis. Laisat juga gitu, ya kan? Laisat hindun ya. Qa'imatan, begitu kan? Qala syair, berkata seorang penyair. Qala syairu ni'mat jaza'ul muttaqina al-jannah darul amani wal muna wal minnah. Nikmat. Tuh lihat, nikmat jaza'ul muttaqina al-jannah. Sebaik-baik balasan bagi orang bertakwa adalah jannah, surga. Darul amani wal muna wal minnah. Ya, impian dan anugerah, negeri impian, negeri keamanan, impian, ya. Dan minnah, negeri anugerah. Syahidnya mana di sini? Nikmat. Jazaul muttaqin al jannah. Nah, wa fil hadis, dalam sebuah hadis, a'udzu bika minal khianati. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari sifat khianat. Fa innaha bi'satil bitanah, karena khianat itu adalah seburuk-buruk bitanah, teman dekat. Ya. Taib. Wa hadza madzhabul basriyyin wal kisa'i minal kufiyyin. Ini madhabnya kalangan Basriyun, ulama Basra. Ulama Kufah ada enggak? Ada, tapi cuma Al-Imam Kisai aja yang mayoritas enggak berpendapat demikian. Ya. Wa dhahabal Farra'u wal Kufiyun, sedangkan Imam Farra' ini berasal dari Basriyun. Namun dia aja sendirian. Oh, dari Basra. Dan seluruh ulama Kufiyun kecuali Kisai, ini ulama-ulama Nahwu. Mereka berpendapat ya, ila annaha ismani, bahwasanya nikmah dan biksa itu adalah isim. Ya. Kenapa? Lidukhuli harfil jarri alaihima. Karena bisa masuk huruf jar kepada keduanya. Ya. Kepada nikmah dan biksa. Kemarin tanda-tanda isim itu apa? Ya, masuknya huruf khafad. Fi qauli ba'dil Arab, dalam ucapan sebagian orang-orang Arab. Ya. Taib, dalam sebagian ucapan orang-orang Arab, waqad busyirat bibintin, yang ketika orang Arab itu diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan. Wallahi ma hiya binikmal waladu. Nah, ini orang Arab ini kan mereka biasa dulu, orang Arab zaman dulu mereka enggak suka anak perempuan ya. Gitu kan? Di Al-Qur'an kan wa idza busyiraduhum bil unsa sara wajhu muswadda, gitu ya. Ya. Jadilah wajah mereka itu menghitam. Nah, mereka mengatakan wallahi mahia, mahia itu bukanlah anak perempuan itu bini mal walad, sebaik-baik anak. Syahidnya mana? Huruf ba yang masuk ke nikmah. Ya. Wa qaulil akhari, dan ucapan yang lain, waqad sara ila mahbubatihi, ya, yang dia berjalan menuju mahbubahnya. Mahbubah apa? Orang yang dia cintai, kekasihnya. Berarti mahbubah cewek apa cowok nih? Cewek, ya. Ala himarin, yang dia lagi ngapel, ya gitu ya. Lagi ngapel ke rumah kekasihnya. Naik himar. Naik keledai. Keledainya berarti sair. Yang lelet jalannya, yang lambat jalannya. Ya. Berarti isair. Apa dia katakan? Nikmas sairu ala bisal bairu. Sebaik-baik perjalanan tapi di atas seburuk-buruk kendaraan. Sebaik-baik perjalanan menuju rumah kekasih tapi naik kendaraan yang paling buruk gitu. Syahidnya mana? Ala bisa. Nikmas sairu ala bisa ala bisal airu. Airu itu kendaraan. Syahidnya mana? Ala bisa al airu. Ya. Taib, ini jadi apa namanya? Argumentasi kalangan mana? Kalangan Kufiyun. Ya, kalangan Kufiyun bahwasanya nikmah dan bisa adalah huruf. Isim. Mereka enggak peduli, tapi kan menerima ta'anis. Iya, tapi dia juga dibasuki oleh huruf jer, huruf ba dan ala. Kalau syahidnya huruf ba apa dihafalin? Syairnya apa? Ya, ucapan orang-orang Arab ketika kelahiran anak di apa? Diberitahukan anak kelahiran anak perempuan tentunya wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Dan ucapan seorang yang lagi ngapel ke rumah kekasihnya dia pakai kendaraan yang lelet. Nah, nikmas sairu ala bisal airu. Baik, syahidnya itu, ya. Nikmas sairu ala bisa, ala masuk ke nik bisa. Nah, namun ya, Syekh Al-Hathabi tadi mengatakan apa? Alal asah. Berarti beliau lebih mensahihkan mana? Nikmah dan bisa adalah isim atau fi'il? Fi'il. Berarti yang tadi bisa dibantah dong? Bisa. Nah, kata beliau di sini, ya, kata Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi, warudda 'alaihim bima taqaddama. Dan disanggah mereka itu para ulama Kufiyun dan siapa saja yang berpendapat nikmah dan bisa adalah isim, itu disanggah bima taqaddama dengan pembahasan yang lalu. Wa bi anna harfal jarri dakhilun fil haqiqati alasmin mahdhufin. Bahwa huruf jar, ya, huruf jar yaitu pada perkataan orang Arab tadi wallahi ma hiya bi ni'mal walad, dan ucapan tadi orang yang lagi ngapel menuju kekasihnya, ya, apa tadi, nikmas sairu ala bisal airu, itu huruf jar itu masuk ke hakikatnya aslinya alasmin mahdhufin, kepada isim yang mahdhuf. Wa taqdiru, takdirnya apa kalau diamsubsikan? Ma hiya bi waladin maqulin fihi ni'mal walad. Nah. Kan tadi mereka mengatakan wallahi ma hiya bi ni'mal walad, gitu kan? Demi Allah, anak ini bukan sebaik-baik anak, gitu ya. Nah, berarti takdirnya wallahi ma hiya, bukanlah anak perempuan ini bi waladin, bukan bi ni'mal walad, tapi bi waladin maqulun fihi ni'mal walad. Demi Allah, kata mereka, anak ini bukanlah anak yang diucapkan tentang anak ini sebaik-baik anak. Gitu. Paham gak sini? Ya. Makul yang diucapkan. Jadi anak ini bukanlah anak yang diucapkan untuknya sebaik-baik anak. Nah. Dan tadi gimana orang yang ngapel menuju kekasihnya tapi pakai kendaraan yang lelet? Ya, nikmas sairu ala bisal airu. Takdirnya nikmas sairu ala ghairi maqulin fihi bisal airu. Berarti ala itu masuk kepada isim yang dia, ya, ala airin, ya, ala airin pada isim mahdhu ditunjukkan oleh siyak kalam tadi. Ya, nikmas sairu ala airin maqulin fihi bisal airu. Seburuk-buruk perjalanan di atas keledai ya, di atas kendaraan yang dikatakan untuknya seburuk-buruk kendaraan. Gitu. Wa taqulu fi laisa wa asa laisat hindun zalimatan fa asat antupliha. Antum katakan pada laisa dan asa dia adalah fiil, ya, dapat diketahui tak taknis laisat hindun zalimah. Asat antupliha. Ya. Hindun bukanlah orang zalim. Ya, semoga dia beruntung. Wa mimma yadulu aidan ala fi'iliyatihima. Dan juga yang menunjukkan juga akan status fi'il bagi keduanya. Bagi keduanya maksudnya siapa keduanya ini? Laisa dan Asa. Ittisalud dhamairi bihima, yaitu bersambungnya domir, ya, bersambungnya berbagai domir, dapat bersambung domir dengan keduanya. Ya, dengan keduanya itu dengan Laisa dan Asa. Kakaulihi jalla jalaluh, semisal firman Allah Ta'ala, ya. Lihat ini domir, domir yang khusus masuk ke fi'il, domir yang masuk ke fi'il, domir rofa, ya, domir rofa. Lasta alaihim bimusaitir, ya. Lihat itu domir rofa yang itu adalah fa'il. Lasta alaihim bimusaitir. Laisu sawa'a, laisu, laisa masuk, dimasuki oleh waw jama'ah yang merupakan fa'il. Fahal asaitum in tawallaitum antufsidu fil ard. Lihat, asa dimasuki oleh domir, ya, domir mutakalim, rofa mutakalim. Ya. Wabihataini al-alamataini, ya, maka berdasarkan dua tanda ini, tanda tadi apa? Yaitu dimasuki oleh domir, domir rofa, dan juga dapat dimasuki oleh tata anis as-sakinah, maka radja al-jumhuru, ya, maka ujumhur ulama nahu membantah ala man za'ama, bagi siapa saja yang mengklaim anna laisa harfu nafyin, bahwasanya laisa itu huruf nafyin bukan fi'il, bimanzilati ma an-nafiyah, yang kedudukannya sama seperti ma nafiyah, ya, wa huwa Abu Ali Al-Farisi wa ala man za'ama ana as, yaitu pendapat siapa ini? Pendapatnya Abu Ali Al-Farisi, seorang ulama ahli nahwu yang berpendapat laisa itu harfun nafi, kedudukannya sama seperti ma nafiyah. Wa ala man za'ama ana asa, dan juga disanggahan bagi siapa saja yang mengklaim bahwasanya asa harfut tarajjin bimanzilati la'alla, dia huruf tarajji seperti la'alla. Wa pendapat siapa ini? Wa humul kufiyun wa ibn Sarraj, yaitu pendapatnya ulama nahwu yang ada di Kufah dan pendapatnya Ibn Sarraj. Ini pendapatnya para master, ya. Artinya ini pendapat bukan ecek-ecek juga. Makanya Al-Hattabi itu mengatakan alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Ya. Jadi tidak dikatakan pendapat mereka batil, ya. Bukan dikatakan pendapatnya Kufiyun, pendapatnya Ibn Sarraj, pendapatnya Abu Ali Al-Farisi batin. Mereka itu ulama nahwu. Makanya Al-Hattabi itu mengeluarkan diksinya itu dengan diksi yang bukan membatilkan pendapat mereka, namun alal asah, ya, paling sahih. Berarti mereka pendapatnya ada sahihnya juga? Ya ada, tapi ini yang paling benar. Gitu. Kalau pendapatnya si, ya, Bima gimana? Enggak dianggap. Pendapat kita gimana? Enggak dianggap, enggak ada. Ya. Enggak bisa. Paham enggak sini? Kita cuma ngikut aja di sini. Wa mudari'un. Wah, tapi udah jam berapa nih? Masya Allah, jadi mau jam 2. Cukup deh, ya. Mau jemput anak sekolah juga, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.